والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتبه يكتب أبدا الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ولأروع أزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولأرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع مصنف الكتب النافعه، خصوصا الروح الامام يحيى بن شرف الدين النووي واصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم المتسكين ومحبيهم المتعلقين بهم، والارواح والدينا ووالديكم وعمادنا وعمادكم وعماد المسلمين، والارواح جميع مشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا واموات اهل هذه البلد من اهل لا اله الا الله واحياهم الى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Melanjutkan pembahasan kita dari hadis ke-23. Wasabru biyaun, dan kesabaran biyaun sebagai cahaya, menjadi penerang. Sabar itu secara syariat sangat terpuji, sangat diharapkan dan dimiliki. Apa sabar itu? Sabar itu as-sabat alal kitab wa sunnah. Orang yang kokoh, mantap di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, menjauhi apa yang dilarang oleh Allah di dalam ayat Al-Quran, begitu juga yang diperintahkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, yang dilarang oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Orang yang menjalankan Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, begitu juga hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam menjalankan, melaksanakan ataupun meninggalkan. Ada lagi yang mengartikan bala itu al-wukuf ma'al bala bihusnil adab. Orang menerima dengan sangat baik ketika mendapatkan bala, musibah atau cobaan. Menerima dengan sangat baik saat mendapatkan cobaan, bala, ada lagi yang mengartikan sabar itu habsun nafsi alal ibadat wa masyaqqiha, menahan jiwa, menahan diri untuk selalu menjalankan ibadah, begitu juga kesulitan dan keberatannya. Menahan diri, tidak mengeluh, tidak murka atas musibah-musibah yang ia terima. Menahan diri, tidak terjerumus di dalam kelezatan syahwat. Itu sabar. Karena itu sabar itu terbagi tiga. Ada sabar menjalankan ketaatan, seperti kita melakukan sholat, puasa Ramadan, mengeluarkan harta, sebagian harta kita untuk zakat, atau untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Itu butuh kesabaran, butuh kesabaran. Lebih-lebih ketika mendapatkan cobaan di dalam kehidupannya, sehingga tentunya ada rasa berat untuk mengerjakan kewajiban-kewajiban itu. Mungkin kalau sehat, hatinya plong, gak ada pikiran dan lain sebagainya, ringan menjalankannya. Tapi coba kalau badannya agak remek titik, pikirannya agak kacau sedikit, mulai mau menjalankan ibadah seperti sholat, ini mabur. Biasanya enteng berjamaah, krungu azan, wis siap-siap berangkat. Atau wis kate delok waktune, wis kate mlebu, wis siap-siap azan niku sampe mlaku nang masjid. Tapi ketika hatinya sedang kacau, banyak yang dipikirkan, membuat dirinya bingung, ini disuruh katin melbu, waktu ini katin yang jeding wapu, mau berjamaah berat, sehingga apa? Kan jamaah di sini omai, lu biasa, sudah biasa berjamaah, apalagi yang nggak pernah berjamaah, apalagi yang nggak pernah berjamaah, wis tambah ndak blas. Yang istiqomah aja ketika mendapatkan sesuatu yang memberatkan, tapi butuh kesabaran untuk melawannya. Butuh kesabaran untuk tetap mengerjakan. Yang pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan maksiat. Maksiat ini cocok dengan nafsu kita, dengan syahwat kita. Cocok dengan syahwat dan nafsu kita. Lah kalau cocok, itu otomatis mengerjakannya, melakukannya ringan, enteng. Kenapa? Ada dukungan, ada support. Dari mana? Dari nafsu kita. Beda dengan ibadah. Kalau ibadah berat. Kenapa? Karena nafsu kita enggak menyetujui. Gandoli, narik-narik. Tapi kalau untuk kemaksiatan, kemungkaran, nafsu kita ini nyuruh-nyuruh. Nyuruh. Ada duit satu sono dalan lho. Tapi dengar azan, berangkat ke masjid, tidak mungkin. Kok iso, gandoli. Orang omah ya iso sembahyang, masa kudu nang masjid lah. Digandoli. Kok iso dewenan, masa kudu jamaah, wong sunnah atau fardu kifayah itu. Digandoli. Tapi kalau maksiat, kemungkaran, disuruh. Masa, Tapi kita butuh sabar untuk meninggalkannya. Butuh sabar untuk meninggalkannya. Itu yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, sabar ketika mendapatkan musibah dan bala. Sabar ketika mendapatkan musibah dan bala. Kaya jatuh miskin. Ada keluarga kita yang meninggalkan kita, atau ada keluarga kita yang sakit dan semisalnya. Nah, ini adalah sabar mendapatkan musibah dan bala. Kudu sabar. Lah masing-masing dari kesabaran ini tingkatannya enggak sama, berbeda-beda. Dan juga tergantung orangnya. Ada orang itu butuh sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi sebetulnya di dalam segala hal butuh sabar, tapi ada yang butuh ekstra. Lah setiap orang itu enggak sama. Ada yang butuh ekstra di dalam menjalankan ketaatan. Ada yang butuh ekstra sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan. Ada yang butuh ekstra kesabaran di dalam menerima bala dan musibah. Masing-masing orang enggak sama, berbeda-beda. Karena itu secara umum sabar atas musibah ini meningkatkan derajatnya sampai 300 derajat. Sabar atas musibah. Rumahnya kebakaran, hartanya dirampok, keluarganya ada yang meninggal dari orang-orang yang dia cintainya, entah itu istrinya atau suaminya, entah itu anaknya atau keponakannya dan semisalnya. Sabar ini Allah meningkatkan derajatnya sampai 300 derajat. Sabar menjalankan ketaatan, sabar menjalankan kewajiban perintah, ini dicatat oleh Allah pahalanya atau ditingkatkan derajatnya oleh Allah 600 derajat. Sabar atas maksiat ini dicatat oleh Allah ditingkatkan derajatnya sampai 900 derajat. Nah, ini kemaksiatan ini lebih berat. Kenapa? Karena sesuai dengan nafsu, sesuai dengan zaman. Kalau ketaatan itu masih ringan, menjalankan ketaatan masih mudah. Tapi meninggalkan kemaksiatan itu lebih berat. Kalau bala musibah kan jarang, sewaktu-waktu, tidak terus-terusan. Tapi kalau ketaatan terus-terusan, meninggalkan kemaksiatan juga lebih terus-terusan. Nah, ketika kita bisa sabar meninggalkan kemaksiatan, Allah akan meningkatkan derajat kita 900 derajat. Mabaina darajatain, di antara derajat satu ke derajat yang kedua itu minimal jauhnya seperti perjalanan 500 tahun. Bayangkan kalau dinaikkan 300 saja wis piro. Danio 600 dan yo 500. Karena itu kita butuh sabar. Nah, orang yang sabar ini akan mendapatkan tentunya dari Allah Subhanahu wa taala keistimewaan, kemuliaan. Apa? Mendapatkan hidayah. Mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Wa basyiril sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika 'alaihim shalawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul mu'tadun." Wa ulaika humul muhtadun. Wa ulaika humul muhtadun. Allah mengatakan, "Wa basyiril sabirin." Berilah kabar gembira kepada Karena siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar itu jika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tanda orang yang nerima. Tanda orang yang nerima. Wong sing gak nerima gerak-geruk, jerat-jerit. Terakhir kok inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Terakhir jerat-jerit dise. Pingsan bolak-balik dise baru inna lillahi wa inna ilaihi. Tapi orang yang menerima bala musibah langsung ketika dia mendapatkannya langsung inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, itu tanda orang yang menerima. Itu berarti tandanya orang yang sabar. Lah orang yang sabar ini katanya Allah ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka mendapatkan ampunan, mereka mendapatkan rahmat, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi Musa alaihi salam pernah berkata kepada Allah, Ilahi ayya manazil jannah ahab ilaika. Wahai Tuhanku, kedudukan di surga yang mana yang paling kau cintai? Kedudukan di surga yang mana yang paling kau cintai? Katanya Nabi Musa berkata kepada Allah, berbicara kepada Allah. Katanya Allah, jawabannya Allah, hadiratul kudus. Hadiratul Kudus. Qala, Nabi Musa kembali bertanya, man yaskunuha? Siapa yang tinggal di tempat itu? Siapa yang tinggal di Hadiratul Kudus itu siapa? Katanya Allah, ashabul masaib. Orang-orang yang mendapatkan musibah. Orang yang sering mendapatkan musibah. Gala, ya Rabban hum. Nabi Musa kembali bertanya, siapa mereka ya Allah? Katanya Allah, orang-orang yang mendapatkan musibah, yang tinggal, yang bertempat di Hadiratul Quds itu, alladzina idza ibtalaituhum sabar. Jika aku uji mereka, aku coba mereka, sabaru, mereka bersabar. Tidak mengeluh kesana kemari. Tidak mengeluh kesana kemari. Wa idza anamtu alaihim syakaru. Jika aku beri nikmat mereka bersyukur. Kalau dikasih nikmat mereka bersyukur. Wa idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jika mereka mendapatkan musibah, mereka mengatakan inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Ini sabar. Yang pertama adalah orang yang diuji oleh Allah, mereka sabar mendapatkan ujian. Tinggal di mana? Di tempat yang paling dicintai oleh Allah. Di akhirat kelak, yaitu Hadiratul Quds. Karena itu Nabi SAW mengatakan di dalam hadisnya yang lain, ya Rab, Nabi Daud, Nabi Muhammad berkata, Allah berfirman di dalam hadisul qudsi, Allah berfirman di dalam hadisul qudsi, idza btalaitu abdi bi bala'in fa sabara wa lam yashkuni ila uwadih abdaltu lahman khairan min nahmi wa daman khairan min dami. Faiza abra'tuhu abra'tuhu wa la dhanba lahu wa in tawaffaituhu bersabar menerima ujian itu. Walam yashkuni, tidak mengeluh tentangku kepada orang-orang yang menjenguknya. Oh, kamu ya Allah, iki rasane enak, iki ngene, iku ngene. Tidak mengeluh kepada orang yang menjenguknya. Ya Allah, supaya enakan. Jarang ya? Jarang. Wah, seorang ketok, metu kabeh. Kabeh ditokno wis. Jadi wong metu teko kamare iki bingung. Makane dilorone. Iki obate opo ae? Ngelune, wetenge, sikile, mari ngono tangane macem-macem iki obate siji-siji bingung sing ngombe. Kalau katanya Allah, dia sabar tidak mengeluh tentangku kepada orang yang menjenguknya. Apa yang diberikan oleh Allah kepadanya? Abdaltu lahman khairan min lahmi. Aku ganti dagingnya dengan daging yang lebih bagus dari dagingnya. Dagingnya yang ada itu diganti sama Allah. Ya sulapa. Tak kroso kalau diganti sama Allah. Terus, wadaman khairan min dami. Darahnya diganti dengan darah yang lebih baik. Juga enggak pakai transfusi darah, otomatis enggak kroso, enggak ada operasi, enggak ada jarum masuk, terus langsung diganti sama Allah. Faiza abrotuhu abrotuhu wala dambalah. Kalau aku kasih kesembuhan dia, dia sembuh tidak memiliki dosa. Tapi wa in tawaffaituhu, kalau aku cabut nyawanya alias dimatikan sama Allah karena sakit itu, fa'ila rahmat, maka dia akan datang kepadaku mendapatkan rahmat, mendapatkan rahmat. Nah, kalau sudah mendapatkan rahmatnya Allah, berarti jurusannya itu adalah surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, karena itu banyak para ulama, banyak para ulama itu yang sabar di dalam segala apapun yang mereka hadapi. Yang berumah tangga butuh kesabaran di dalam menjalankan rumah tangganya. Karena suami dan istri ini masing-masing memiliki hal yang berbeda, memiliki kesenangan yang enggak sama. Bojone seneng warna abang, sing wedok seneng warna pink. Iki lek kate riyo cat tukaran dhisik. Kate ngecat tukaran dhisik. Kok ojo putih. Krem ae. Waduh, krem ta enak. Ono ngene ae, macem-macem sik tukaran. Sik cat iki. Kok durung selampu. Belum selampu. Kok durung sandal. Dan yang lain sebagainya. Di dalam menjalankan rumah tangga itu juga butuh kesabaran. Baik dari pihak suami kepada istri atau pihak istri kepada suami. Harus podo-podo duwe sabari. Harus sama-sama punya sabarnya. Jangan saling gak mau kalah. Sing lanang gak gelem ngalah, sing wedok gak gelem ngalah, tidak ketemu, tidak ketemu. Ini ibarat bola, tidak suwe pedot. Oleh tidak gelem ngalah. Sing lanang kepingin, sing wedok tidak. Sing wedok kepingin, sing lanang tidak gelem. Tidak bingung ya ini. Tidak ketemu. Akhirnya, loro kabeh. Sakit semuanya. Kenapa? Saling tidak mau mengalah satu dengan yang lainnya. Pepatah yang sering kita dengar, sing ngalah waras, kan? Sing ngalah waras, lek dak kalah dak waras berarti lek padha dak gelem kalah padha dak waras ya padha dikirimi ae. yang sabar itu akan mendapatkan keberuntungan. Sayyidina Umar itu sabar, Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu, wah, istrinya cerewet luar biasa. Siapa gak kenal Sayyidina Umar? Sayyidina Umar itu tegas dan keras. Hak-hak, batil-batil. Gak ada penawaran sedikit pun. Ini hak-hak. Ini batil-batil. Gak ada yang bisa membenarkan yang batil atau membatilkan yang benar. Gak bisa. Wis, satu kata. Gak bisa dinyang. Bapak ditransfer duit piro gak kira gelem. Beda kalau sekarang. Mari ngomong haram, haram, haram. Ditakoki. Gak doa-doa sing teko iki. Nomor gini ini pinter. Gak ada haram-haram ini meneng, wis. Gak kerungu. Bro, haram-haram ini gak kerungu. Gue ditakoki. Oh, itu masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan apa. Oh, enteng. Main. Satu kata. Gak bisa ditawar, koyok-koyok. Tapi mari bakal ini nomor keningnya, CJ. Nah ini terjadi banyak sekarang. Ini terjadi banyak. Nah, terjadi banyak. Mari duit melbu CJ. Ucapannya, perkataannya. Mestinya bela Islam, mestinya bela yang benar, bela sing salah. Dengan berbagai macam dalil sudah. Oh, Al-Quran dikeluarkan, hadisnya Nabi dikeluarkan, ini itu, berbagai macam dalil. Tak ono, mari ditransfer biro. Jadi tidak tahu-tahu itu pasti sudah mendapatkan transferan. Nah, coba kalau boleh dicek, misalnya kita boleh ke bank tanya dengan namanya orang-orang itu, atau namanya orang-orang yang berhubung dengan orang-orang itu. Nah, kalau kita boleh tanya ke bank dan bank menjawabnya, pasti kita semuanya tahu. Untung bank itu peraturan tidak oleh. Coba oleh, kebongkar isi dewi. Nah kita butuh sabar. Sayyidina Umar itu sabar, Sayyidina Umar. Istrinya, wah luar biasa cerewetnya. Luar biasa cerewetnya. Sampai pernah ada satu orang, tidak kuat. Tidak kuat sama istrinya. Cerewet, full, tidak nurut. Datang ke Sayyidina Umar, ingin mengadu. Mendapatkan solusi. Ketika datang ke Sayyidina Umar, pas dok-dok lawangnya Sayyidina Umar, tok-tok-tok, kerungu di konjuru. Bojone Sayyidina Umar ngomel. Sayyidina Umar diomel. Katanya dia, sak nasib. Lek ngene, ya padha tak ketemu dalane iki. Wis tak boleh. Lah wis kadung dok-dok. Sayyidina Umar sudah dengar, pulang orang ini. Karena apa? Dia ingin dapatkan solusi. Kok Sayyidina Umar podo senasib. Pulang. Ketika dibuka pintunya, dia sudah pulang, dipanggil sama Sayyidina. Hei, pulang. Noleh. Ada apa? Datang, iya Sayyidina Umar. Aku ini tadi datang ingin mengeluh. Ingin mengadu, ingin mendapatkan solusi. Tentang istriku yang suka gini-gini. Ternyata kau denganku satu nasib. Sayyidina Umar, ringkasannya, Sayyidina Umar, gini loh. Kita hidup dengan dia ini, gak lama lagi. Paling 2 tahun, 3 tahun, mari mati bisa. Sabar lah ya. Gak sepanjang hidup, gak sepanjang, apa, paling tinggal beberapa tahun lagi, sabar. Kenapa? Loh dia banyak membantu kita, merawat anak kita, menyapu rumah kita, mencucikan baju kita, menyiapkan makan kita. Wis sabar delok sing apike, aja delok eleke. Sabar Sayyidina Umar. Walaupun di luar keras, bukan berarti tunduk sama istri, bukan. Bukan berarti tunduk kepada istri, bukan. Sabar. Sabar. Sabar Sayyidina Umar. Nah, karena itu kalau sabar, seorang suami sabar, atau seorang istri sabar atas kejelekan akhlaknya. Ini katanya Rasulullah SAW, ayyuma rajulin, asbara ala su'i khuluqi imra'ati a'tahu Allah minal ajri mithla ma a'ta Ayyub alaihi salam ala balaghi. Siapapun seorang suami yang sabar atas kejelekan akhlak istrinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia dari pahala seperti pahala yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayyub ketika mendapatkan bala. Bukan pahala yang kecil. Bukan pahala yang kecil, tapi pahala yang besar. Sebaliknya, wa ayyuma imra'atin sabarat ala khuluqi zawjiha a'tahallahu minal ajri mithla ma a'ta Asiya binta Muzahim imra'ata Fir'aun. Siapapun seorang istri sabar atas kejelekan suaminya, kepuan, gak tahu belanja nih, sabar dia, gak nuntut cerai, sabar, gak dibelanja nih, sabar, dikepuk gak ngelapor, sabar diterima, ini hebat, ini hebat kira-kira ana. Lah dibelanjani sak wulan wis waduh. Tuku surat cerai dhewe. Nah, tanda tangan ana. Oleh sing sogel daripada awakmu. Apalagi dibukul. Wah. Oh wis. Lapor KDRT ini. Mukul itu boleh, suami mukul istri itu boleh. Boleh dan diajarkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Ada ketentuannya kapan seorang suami boleh mukul istri. Sekalipun, lebih bagusnya tetap gak memukul. Tapi kalau dalam arti memukul, boleh. Mukulnya pun ada batasan. Ada area-area juga yang gak boleh dipukul. Ada diterangkan oleh Allah dalam ayat Al-Quran. Tetap lebih bagusnya tidak memukul, sekalipun boleh. Oh sekarang, wah lapor. Tapi kalau sabar, ah bojone ini gak bisa ditekuk. Terus gak oleh. Terus gak gelem. Terus gak tolong ini belonco. Ini gak oleh. Enggak. Pokoknya enggak. Tapi kalau suaminya yang ngomong, harus ya. Tak oleh ndak. Sabar istrinya. Sampai garing. Kita duwe daging. Dia tidak senang belas uripe misalnya. Ya apa? Katanya Rasulullah. Ini kalau seorang istri sabar atas kejelekan akhlak suaminya, Allah akan memberikan istri tadi itu pahala seperti yang diberikan oleh Allah kepada Asiya binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Ya Allah, bojone Fir'aun. Bayangkan hidup sama Fir'aun, ngaku Tuhan. Sulit, berat. Itu bukan sehari, dua hari, bukan satu minggu, dua minggu, bukan satu bulan, dua bulan, tahunan. Ngadepi Fir'aun yang seperti itu. Itu pahalanya besar. Ini pahalanya besar, karena itu butuh kesabaran. Butuh kesabaran di dalam menjalankan kehidupan di atas dunia ini. Apapun itu. Pas jenenge sabar itu gak ngomong nang kono kene. Untung aku sabar. Gak sabar iku jenenge. Nek sabar iku meneng. Sabar itu diem, dimiliki di dalam dirinya sendiri. Lek ngomong untung aku sabar. Itu sabar iku jenenge. Kalau ngomong cerita kesana kemari itu bukan sabar namanya, itu berarti gak nerimo. Sabar itu nerima. Dan nerima